Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyyah ala harbil mu'attila wal jahmiyyah. Wa minhum Abu Salih wa Zubair bin Adi wa Ali bin al-Hakam al-Bunani wa Abdul Malik ibn Umair wa Yazid al-Rafashi wa Abdullah bin Buraidah kulluhum an Anas. وصحه جماعة من الحفاظ وزاد الشافعي في مسنده في آخره وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وساقه عثمان بن أبي شيبة من طرق وقال في بعضها ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي إلى أن قال ثم يرتفع على الكرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pada kesempatan yang lampau kita membaca hadis yang panjang tentang adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak bagi ahli surga di hari Jumat. Maka hadis yang panjang ini sebagaimana disebutkan pada kesempatan yang silam, rawahu an Anas jama'atun minhum Uthman bin Umair abil yaqidan. Selain perawi-perawi di atas yang meriwayatkan daripada Anas, ada juga jalur-jalur lain. Disebutkan di antaranya Uthman bin Umair Abu Liqidhan. Kemudian wa min tariqihi rawahu Syafi'i, dari Uthman bin Umair ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam musnadnya. Wa Abdullah bin Imam Ahmad fi Sunnah, dan juga diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad bernama Abdullah dalam kitab yaitu Sunnah. Usul Sunnah. Waminhum, di antara jalur-jalur lainnya yang meriwayatkan hadis ini, Abu Salih, Zubair bin Adi, Ali bin Hakam, Al-Bunani, Abdul Malik bin Umair, Yazid, Ar-Raqashi, Abdullah bin Uraidah, kulluhum an Anas, semuanya meriwayatkan dari jalur Anas. Wa sahahahu jama'atun min al-huffaz, dan sebagian daripada ulama-ulama hadis mensahihkan hadis ini dengan banyaknya jalurnya. Wa zada Syafi'i fi musnadih, dan dalam musnad Imam Syafi'i meriwayatkan dengan tambahan redaksi wa huwa al-yawmul ladzi istawa fihi rabbukum 'alal 'arsy. Hari itu, hari Jumat tersebut di surga adalah hari Tuhan kalian bersemayam di atas 'arsy-Nya. Wa saqa Utsman bin Abi Syaibah min turuq, dan jalur ini juga diriwayatkan oleh Uthman bin Abi Syaibah dari banyak jalur. Wa qala fi ba'dihha, dan di sebagian dari jalur-jalur tersebut redaksinya thumma yatajalla lahum rabbuhum tabaraka ta'ala, maka setelah ahli surga berkumpul di hari Jumat, Allah tabaraka ta'ala menampakkan dirinya kepada mereka. Fa yaqulu, Allah tabaraka ta'ala berkata, ana alladhi sadaqtukum wa'di, akulah yang telah menepati janjiku kepada kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku pula lah yang telah menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wa hadha mahallu karamati, dan inilah tempat karamahku, kedermawananku. Ila an qala, hingga Allah berkata, hingga berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yartafi'u 'ala kursiyyi, kemudian dia Allah meninggi di atas kursinya. Wa yartafi'u ma'ahu an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada, maka setelah itu meninggi pula para nabi-nabi, was-siddiqun wasyuhada. Wa yarji'u ahlul ghuraf ila ghurafihim, kemudian pemilik bilik-bilik di surga kembali ke masing-masing bilik mereka. Naam. Wa dzakara Muhammad ibn Zurbarqan عن مقاتل بن حيان عن أبي زبير an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati la yahtajuna ila al ulama'i fil jannati kama yahtajuna ilaihim fid dunya wa dhalika annahum yazuruna rabbahum fi kulli jum'atin fayaqulu lahum tamannaw fayaqulun wama tatamanna waqad adkhaltana al jannata wa'ataitana ma a'taitana fayuqalu lahum tamannaw fayaltafituna ila al ulama wa dhakara al haditha fi qissatil jum'ah wa dhakara Muhammad ibn Zuburqan dan Muhammad bin Zuburqan menyebutkan an Muqatil bin Hayyan an Abi Az-Zubair dari Muqatil bin Hayyan dari Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala berkata Jabir qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW inna ahlal jannati la yahtajuna ila al ulama'i fil jannah sungguh ahli surga membutuhkan para ulama di surga kama yahtajuna ilaihim fid dunya sebagaimana manusia membutuhkan ulama di dunia wa dhalika annahum yazuruna rabbahum fi kulli jum'atin yang demikian itu bahwasanya mereka mengunjungi Tuhan mereka atau bertemu dengan Tuhan mereka setiap Jumat fa yaqulu lahum maka Tuhan mereka berkata kepada mereka ahli surga tamannau silakanlah kalian bercita-cita mintalah fayaquluna wama natamanna maka berkatalah ahli surga apalagi yang kami butuhkan apalagi yang kami harapkan yang kami inginkan waqad adkhaltanal jannah padahal engkau telah masukkan kami ke dalam surga wa ataitana ma ataitana padahal engkau telah memberikan kepada kami segala sesuatu fayuqalu lahum tamannau maka kembali dikatakan kepada mereka hendaklah kalian bercita-cita fayaltafituna ilal ulama akhirnya mereka pun menoleh kepada ulama dalam hadis yang panjang wa dzakarul haditsa fi qissatil jum'ah kemudian disebutkanlah hadis tersebut tentang kisah hari Jumat di surga kelak jadi ini menunjukkan di surga itu ada hari-hari ya ada hari-hari dan hari yang paling utama di surga adalah hari Jumat. Nah. Wa rawahu Ibnu Mundah min haditsil A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara qissatal jum'ati bituliha wa fiha yaqul saluni fayaqulun arana wajhaka arina wajhaka rabbal alamin ننظر إليك فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجاب ويتجلى لهم فينظرون إليه ورواه ابن منده أو منده من حديث الأعمش dan Imam Ibn Mandah meriwayatkan dari hadis A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah dari Abu Wa'il dari Hudzaifah an Nabi SAW dari Nabi SAW wa dzakara qissatal jum'ati biturha dalam kisah panjang tentang hari Jumat dari di surga kelak wa fiha di antara hadis tersebut redaksinya yaqulu Allah berkata saluni di hari Jumat pekan hari Jumat berkata Allah kepada ahli surga ya saluni mintalah kepada saya fa yaquluna maka mereka berkata arina wajhaka rabbal alamin nanzuru ilaik ya Tuhan perlihatkanlah wajahmu kepada kami kami ingin melihat kepada wajahmu fayakshifu Allah tabaraka wa ta'ala tilkal hujub maka Allah menyingkap hijabnya Allah itu hijabnya adalah cahaya yang menghijab antara makhluk dengan Allah adalah cahaya di dunia tak mampu kita melihat Allah ya bahkan alam semesta pun demikian tatkala Musa meminta kepada Allah agar melihat Allah kata Allah lan tarani engkau tak dapat melihat saya kau lihatlah kepada gunung sekiranya gunung itu mampu melihat saya engkau mampu melihat saya tatkala Allah menyingkap hijabnya kepada gunung seketika gunung itu hancur Musa pun pingsan maka tak mampu kita melihat Allah kecuali kelak di hari kiamat ya kecuali kelak di surga tentunya berbeda antara surga dan alam dunia ya berbeda tak dapat disamakan, tak dapat dianalogikan antara dunia ini dengan alam akhirat. disebutkan berapa lama manusia berdiri menunggu disidang oleh Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar berhari, ya, bahkan bertahun. Mereka tak makan tak minum, tapi mereka tak mati. Berbeda, ya. Jadi jangan pernah kita menganalogikan negeri akhirat dengan dunia ini. Tak mungkin, berbeda. Di akhirat Allah beri kita kemampuan melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Di dunia ini tak mampu. Makanya ibunda kita Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengaku dia telah pernah melihat Tuhannya, barang siapa yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melihat Tuhannya, ya, sungguh dia telah berbuat dosa atas nama Allah. Karena Nabi kita yang mulia SAW tidak pernah melihat Allah. Bahkan ketika peristiwa Mi'raj pun Nabi tak melihat Allah. Nabi berdialog dengan Allah dari belakang hijab. Ya, berkata ibunda kita ketika Nabi naik ke atas, "Hal ra'aita rabbaka ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu?" Berkata Rasulullah, "Nurun anna arahu." Cahaya hijabnya bagaimana saya melihatnya. Ya. Ada sedikit persisian antara al-sunnah. Pernahkah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala? Riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi pernah melihat Allah, tapi yang benar yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melihat Allah bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan hatinya. Ya. Dan Syekhul Islam Taimiyah merajihkan bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah melihat Allah dengan mata hatinya, tidak dengan mata kepala. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah melihat Tuhanku dalam sebaik-baik penampakan. Ya. "Fayakshifu Allahu tabaraka ta'ala wa tilka al-hujub," maka Allah membukalah hijab tersebut. "Wayatajalla lahum Allah tabaraka ta'ala," tampakkan zatnya kepada mereka. "Fayanzuruna ilaihi," maka mereka pun melihat Allah. Kata Nabi dalam hadis yang lain, "Innakum satarawna rabbakum," sungguhnya kalian pasti melihat Tuhan kalian. Di tempat tentunya kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berada di atas. Ya, "Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badri," kalian pasti melihat Tuhan kalian dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat bulan purnama. "La tudammuna fi ru'yatihi," taklah perlu kalian berdesak-desakan untuk melihatnya. Sebagaimana kita tak perlu berdesak-desakan melihat bulan purnama di kala malam terang benderang tak ada padanya awan, maka demikian pula kita tak perlu berdesak-desakan melihat Allah Jalla wa'ala. Kesamaannya adalah kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat malam bulan purnama, ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dilihat ya fi jihatil ulu, di arah atas. Ya, menunjukkan Allah di atas. Naam. Rawi al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Ibn Abi Dza'b an Muhammad Dza'b min hadis Ibn Abi Dza'b an Muhammad ibn Amr ibn Ata' an Sa'id bin Yasar radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Innal mayta tahduruhu al-mala'ikatu, fa idza kana ar-rajulu salihu qalu ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah kanat fil jasadi tayyib, ukhruji hamidatun wa bashiri أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وإذا كان الرجل السوء قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، fayuqalu fulanun fayuqalu la marhaban binafsil khabisa kanat fil jasadil khabis irji'i damimatan fa innahu la yaftahu lak abwabas samai la yaftahu lak abwabus samai fatursilu minas samai thumma tusiru ilal qabri fatursalu ilas. طيب وروى الإمام أحمد في مسنده إمام أحمد ورد كان dalam مسندnya من حديث أبي الذئب dari حديث أبو الذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار dari جابر محمد بن عمر بن عطاء dari سعيد بن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة dari أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي bersabda إن الميت تحضره الملائكة. Sesungguhnya jenazah tatkala akan, sesungguhnya manusia ketika akan mati, dia akan dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga dan Abu Daud, akan datang duduk di sisinya malakul maut, akan datang ya kepadanya malaikat-malaikat rahmat jika dia orang mukmin yang baik saleh, akan datang padanya malaikat-malaikat azab ya dengan wajah yang mengerikan jika dia orang kafir, orang munafik, orang fasik. Ya. Tapi kita tak melihat mereka. Kata Allah, "Wa antum hina idzan tandurun." Ya, "Falawla idza balagatil hulqum." "Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzan tandurun." Ya, tatkala roh telah tiba di kerongkongan dan kalian melihat dalam kondisi dia nazak di akhir hayatnya, ya, dalam kondisi sakaratul maut, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepadanya dari kalian tapi kalian tidak melihat. Kata-kata kami di sini adalah malaikat-malaikat Allah dan malakul maut yang begitu dekatnya, ya, tak ada yang melihat dari golongan manusia. Sementara dia sendiri yang melihat kedatangan malakul maut, kedatangan malaikat-malaikat rahmat atau azab. Inilah yang disebutkan tahdhuruhul malaikah, akan dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Andai kata malaikat rahmat yang datang, dia membawa kafan dari surga yang harum wanginya. Jika dia malaikat, yakni orang ini yang akan mati ini adalah orang fasik, kafir, munafik, malaikat-malaikat azab membawa kafan dari neraka dengan baunya yang busuk. Fa idza kana ar-rajulu salih, jika orang ini adalah laki-laki salih, qalu, maka berkatalah malaikat-malaikat tersebut, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibatu, keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang, yang tenteram, yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenteram, yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau diridhoi oleh Tuhanmu, ya, dalam keadaan diridhoi Tuhanmu dan Tuhanmu ridha kepadamu, radiyatan mardiyah. Ini adalah ruh orang mukmin yang benar-benar sempurna imannya, yang tidak mencampur adukkan iman dengan kefasikan. Seperti itulah dia akan dikeluarkan ruhnya. Dalam hadis yang tadi saya sebutkan, maka keluarlah ruhnya dengan begitu mudahnya, ya, semudah keluarnya air dari tiku. Fa idza kana ar-rajulu salihu qalu ukhruji ayyatuha an-nafsu at-thayyibah kanat fil jasad at-thayyib, ruh yang berada dalam tubuh yang baik. Ukhruji hamidatan, keluarlah dalam keadaan engkau terpuji. Wa abshiri, bergembiralah engkau biruhin wa raihan, bergembiralah dengan wangian, ya, dengan harum-haruman yang dari surga. Wa rabbin ghairi ghadbana, bergembiralah dengan Tuhan yang tidak murka kepadamu. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu semuanya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah dan kemudian mereka istiqamah dalam hidup di dunia ini, tak melenceng, tetap lurus di atas perintah Allah, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, menyembah Allah dengan cinta, harap dan takut, istiqamah sampai matinya. Karena tak semua orang mampu istiqamah. Ya, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah kepada mereka malaikat. Kapan ini? Ketika sakaratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat ini menghibur dirinya. Malaikat berkata, tak perlu kau takut, tak perlu sedih. Takhafu, Allah takhafu, tak perlu khawatir, apa yang kau hadapi semuanya kebaikan demi kebaikan di atas kebaikan. Dan tak perlu kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan dari urusan dunia itu. Tak perlu kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau, wahai ruh, wahai jiwa yang tenang, dengan surga yang dijanjikan. Maka dia pun keluar dengan mudah. Kemudian malaikat-malaikat, ya, rahmat tadi seketika mengambil ruh tersebut dari tangan malakul maut, dimasukkan ke dalam kafan, dari surga dibawa ke atas. Fala yazalu yuqalu laha dhalik, terus dipuji, dikatakan demikian kepadanya, hatta yuntaha biha ila sama allati fiha Allah taala. Terus dia naik, dibukakanlah pintu langit pertama dan setiap malaikat yang mencium harum baunya bertanya, ruh siapakah gerangan begitu harum? Disebutkan ini ruh si fulan bin fulan dengan nama yang terbaik di dunia. Maka dimintakan agar dibukakan pintu langit pertama, dibukakan. Naiklah dia ke atas. Penduduk langit pertama dari malaikat-malaikat pun kembali bertanya, ruh siapakah gerangan, sampai naik ke langit ketujuh. Dalam riwayat ini, ya, hatta yuntaha biha ila sama' allati fiha Allah, sampai ada ke langit yang dalamnya Allah. Yang lebih rajih bukan dalam langit Allah, tapi di atas langit. Ya, karena Allah tak akan mungkin dalam alam. Allah di atas berpisah dengan makhluk, tak dapat dilingkupi oleh makhluk. Allah Maha Besar. Ya. Wa idza kana rajulus su'u, apabila laki-laki yang akan mati ini adalah orang yang jahat, qalu, maka berkatalah malaikat-malaikat azab, ukhruji, keluarlah engkau wahai ruh, ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang keji, kanat fil jasadil khabith, dalam tubuh yang keji, ukhruji dhamimatan, keluarlah dalam keadaan engkau tercela, wa abshiri bihamimin, bergembiralah engkau dengan air menggelegak sebagai minumanmu, wa ghassaqin, bergembiralah engkau dengan nanah ahli neraka, luka-luka bakar ahli neraka. Karena ahli neraka ketika dibakar, subhanallah, tubuh mereka mengeluarkan, ya, mengeluarkan cairan, dan itu cairan, ya, meleleh kemana-mana, dan itulah yang diminumkan kepada ahli neraka. Ya, dan billah, ya, bihamimin wa ghassaq, bergembiralah kalian, nikmatilah ini minuman dari air menggelegak. Kata Allah, wasuqu ma'an hamima. Tatkala mereka minta minum kepada ahli surga dalam surah Al-A'raf, ya, ketika mereka melihat, Allah perlihatkan ke mereka penduduk surga. Ya, maka mereka minta kepada penduduk surga untuk diberikan sedikit daripada kenikmatan yang mereka nikmati di surga. Ya. Maka berkata oleh surga, innallaha harramahuma alal kafirin. Mohon maaf, semua yang kami nikmati ini Allah haramkan untuk kalian orang-orang kafir. Setelah mereka minta minuman, digantikanlah minuman oleh Allah SWT. Ya, dari mana? Dari air yang menggelegak. Wasuqu ma'an hamima, mereka kehausan dahaga karena panas bersangatan di neraka jahannam. Mereka minta minum, maka diberilah mereka minuman dengan air yang begitu menggelegaknya. Kata Allah, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Tatkala mereka diminumkan air menggelegak ini, seketika terputus-putuslah isi perut mereka karena panasnya. Subhanallah, kalaulah 100 derajat saja membuat tangan kita ini bengkak 100 derajat. ya, masih utuh tapi bengkak dia. Masukkan tangan kita ke dalam air mendidih, bengkak. 100 derajat, bagaimana jika 1000 derajat? Subhanallah, besi saja meleleh. Ya, akhirnya isi perut mereka terpotong-potong. Ya, inilah minuman ahli neraka. Wa ghassaq, dan cairan daripada nanah-nanah, luka-luka dari tubuh orang-orang ahli neraka. Wa akharu min syakli azwat, dan yang semacamnya. Fala yazalu yuqalu laha dhalik. Terus malaikat-malaikat azab mentalkinkan kata-kata itu. Keluarlah engkau, wahai ruh yang keji dalam tubuh yang keji, dalam keadaan terhina. Dan bergembiralah engkau dengan neraka yang telah menantimu, air yang menggelegak, nanah ahli neraka, dan yang lain-lain semacamnya. Terus dikatakan, ya hatta takhruja, sampai keluarlah ruh tersebut. Dalam riwayat lainnya, maka ruh itu enggan keluar dari dalam jasadnya, maka seketika dipaksalah oleh malakul maut, sehingga dengan terpaksa dicabut, lepaslah ruh tersebut dari jasad. Baru saja keluar, seketika diambil oleh malaikat-malaikat azab, dimasukkan ke dalam kain kafan yang dari neraka didatangkan. Iyadzan billah. Thumma yu'raju biha ila as-sama', kemudian ruh ini diangkat ke langit. Setiap penduduk langit yang mencium bau busuk berkata, ruh siapakah ini yang begitu keji baunya? Maka dijawablah oleh malaikat-malaikat azab, ini ruh si fulan bin fulan dengan nama yang terjelek. Ketika telah mendekat ke langit pertama, fayustaftahu laha, maka dimintalah oleh malaikat-malaikat azab agar pintu langit dibukakan. Fayuqalu man hadhihi, maka ditanya, siapa ini yang mau masuk ke dalam pintu langit pertama? Fayuqalu fulan, dikatakan ini si fulan bin fulan, nama yang paling jelek di dunia diberikan. Fayuqalu, maka dikatakan oleh penduduk langit pertama yang menjaga pintu langit pertama, karena langit berpintu-pintu, kata Allah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit-langit dan memiliki pintu-pintu. Ya, langit itu adalah makhluk Allah tabaraka taala. Bukan yang biru itu langit, bukan. Itu batas pandangan kita terakhir. Tak tahu kita betapa tingginya langit pertama itu, subhanallah. Kalaulah kita melihat bagaimana kerdilnya, kecilnya bumi dibandingkan yang lain-lainnya, bagikan debu saja bumi kita ini, bagikan debu pasir. Ya, begitulah bumi ini. Itu semuanya masih di bawah langit pertama. Ya, ada jutaan jumlahnya sebagaimana matahari kita ini. Bahkan ada yang sampai beratus beribu kali besar daripada matahari kita ini. Besar sekali alam semesta. Tak dibukakan pintu tersebut. La marhaban bin nafsil khabitha, bahkan dikatakan tak ada, ya, ucapan selamat datang bagi ruh yang keji. Kanat fil jasad khabith, dalam tubuh yang keji. Irji'i dhamimatan, pulanglah engkau kembali ke sana, ke asalmu. Ya, dhamimatan, dalam keadaan terhina. Fa innahu la yuftahu laka abwaabus sama', tak mungkin dibukakan bagimu pintu langit. Subhanallah. Tak akan mungkin kau masuk surga kecuali apabila bisa unta masuk dalam lubang jarum, kau bisa masuk surga. Innal ladina kafaru wastakbaru bi ayatina la tuftahu lahum abwaabus sama'. Sesungguhnya orang-orang kafir mengingkari ayat-ayat kami, tak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, kata Allah. Hatta wala yadkhuluna al-jannah, tak dibukakan pintu langit, tak akan pula mereka masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali jika memang bisa unta masuk ke dalam lubang jarum, masuklah mereka. Dan ini adalah ungkapan mustahil. Tak akan mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Mustahil, sama dengan orang kafir mustahil masuk dalam surga. Tak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, kata Allah. La tuftahu lahum abwaabus sama', tak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Seketika ruh mereka dicampakkan. Nabi membacakan firman Allah SWT, wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', seolah-olah dia itu dicampakkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, disambar oleh burung. Fatahwi bihir rih ila makanin sahih, dibawa oleh angin, dicampakkan ke tempat yang jauh. Maka ruhnya dicampakkan, dikembalikan ke dalam jasadnya dalam alam barzakh, didudukkan untuk ditanya. Tak mampu dia ditanya, maka dijepit oleh bumi, disiksa, dibukakan pintu ke neraka, dan dia lihat semua kejelekan di neraka. Dia pun menjerit dan dia berkata, ya Tuhan, jangan pernah jadikan kiamat. Nah, kemudian fatursalu minas sama, maka dicampakkanlah tersebut dari langit. Thumma tasirul qabri, dimasukkan ke dalam kubur, disatukan dengan jasadnya. Maka hiduplah dia dalam kehidupan alam barzakh, bukan kehidupan dunia. Tak bisa dengan kamera CCTV dipantau dihidup. Tidak. Sebagaimana CCTV tak pernah dapat memantau mimpi seorang dalam tidurnya. CCTV letakkan dia tidur tergeletak padahal dia sedang dikejar oleh ular. Ya. Subhanallah. Naik ke pohon kayu, dikejar ular, loncat ke bawah, dikejar macan. Lari ke sungai, masuk sungai, dikejar buaya. Terengah-engah dia. Ya, baru dia itu selamat ketika tersadar. Kadang tersadar keringat dingin, kadang menjerit-jerit dalam tidurnya. CCTV tak memantau. Orang yang hidup tak memantau, tak melihat. Demikian juga dalam alam barzakh. Maka apabila kau masukkan CCTV dalam alam kubur, tentunya ini alam bukan alam yang kita lihat. Ya, maka jangan kita dustakan. Mana didudukan? Ah, tak benar nih hadis. Otakmu yang tak benar. Bukan hadis tak benar. Ini alam-alam barzakh. Ya. Kalau andai kata disatukan ruh dengan jasad, pastilah dia hidup. Kita katakan, ya dia hidup. Tapi hidup dalam alam barzakh. Karena itulah Ahlussunnah mengatakan, yang diazab ke dalam alam kubur, ruh dan jasad berbarengan. Walaupun ruh lebih dahsyat terkena azabnya. Muncullah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ya, tidak beriman dengan perkara gaib. Bagaimana dia azab ruh dengan jasad kalau jasadnya terbakar jadi debu? Subhanallah. Allah mudah sekali merasakan bagi tubuh yang telah menjadi debu tersebut azab. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau harus ingkari hadis? Karena otakmu tak sampai. Gimana terkena jasadnya azab padahal telah terpotong-potong oleh binatang buas, dicabik-cabik, masuk dalam perut ikan dan seterusnya tenggelam. Kita katakan, kau kira Allah tak mampu membuat jasadnya merasa? Bahkan ketika sudah hancur lebur manusia semua, Allah katakan kembali, seketika kembali semua tubuh manusia utuh dari kiamat. Nabi mengatakan seluruh tubuh ini akan hancur kecuali namanya tulang ekor, dari situlah Allah hidupkan manusia kembali. Ya. Hancur seluruhnya kecuali tulang ekor tersebut, Allah hidupkan manusia dari situ kembali. Allah kuasa. Mengapa kita ingkari hadis? Jika hadisnya sahih. Naam, tafadhal. Warawal Imam Ahmad aidan fi musnadihi min hadis al-Bara ibn Azib qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرة وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثه. Asbuka. Imam Ahmad meriwayatkan dari dalam musnadnya dari hadis Bara bin Azib. Tadi saya sebutkan sebagiannya. Ini kita baca detailnya. Berkata Bara bin Azib, kami keluar menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa jenazah salah seorang Ansar. Sampailah kami di perkuburan dan ketika itu belum lagi siap liang lahatnya. Maka Rasulullah pun duduk. Kami pun duduk mengitari Rasulullah SAW. Seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung menunjukkan kekhusyukan. Tunduk, tafakur, tak ada yang menengadahkan wajahnya ke atas. Seolah-olah ada burung di atas kepalanya. Wa fi yadi 'udun, dan Nabi ketika itu membawa ya tongkat atau kayu kecil atau ranting kecil yang kutubil ar, ya, yang dia yakni nah, ginilah ke tanah. Apa namanya itu? Hah? Ya, tapi gini-gini. Nah. Tak apalah namanya itu. Ya. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Dua kali atau tiga kali. Kamil. Thumma qala, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi finqita'i min ad-dunya wa ikbalun min al-akhirati." وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم شمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء من في السقاء حسبك. Kita lanjutkan. Berkata Nabi, sesungguhnya hamba mukmin itu jika fi inqita'in min ad-dunya, akan terputus hubungannya dengan dunia. Tak ada lagi hubungan dengan dunia ketika dia mati. Wa iqbalin min al-akhirah, ketika dia siap-siap menghadap negeri akhirat. Dan alam barzakh adalah awal daripada negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Biyutul wujuh, wajah mereka putih bersih. Ka'anna wujuhahum syams, bagaikan matahari terangnya wajah-wajah mereka. Ma'hum kafanun min akfanil jannah, mereka bawa kafan daripada kafan-kafan surga. Wahanutun min hanutil jannah, membawa parfum daripada parfum surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga duduklah seluruh malaikat tersebut sepanjang melihatan matanya. Dia lihat sepanjang melihat matanya ada malaikat-malaikat. Thumma yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah setelah itu malaikat maut. Ini nama yang benar, bukan ya malaikat apa namanya? Izrail, tidak sahih Izrail. Malaikat maut. Maka hatta yajlisa 'inda ra'si, duduklah malakul maut di sisi kepalanya. Fayaqulu, berkatalah malakul maut, ayatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah engkau menghadap ya keampunan Allah dan keridhaannya. Berkata Rasulullah ya, qala fatakhruju tasilu kama tasil qatrah, maka keluarlah hal tersebut sebagaimana keluarnya air min fis saqa, dari mulut ceret, tak payah keluar, mudah. Nah, fayakhudhuha faida akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha wa yaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalik al hanuti wa yakhruju minha ka'atiyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ardi qala fayas'aduna biha fala yamurruna ala al-mala'in min al-mala'ikati illa qalu ma hadhi ar-ruhu tayyibah fayaqulun fulanun min fulanun ibn fulanin bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu ila sama'id dunya. Fayakhudhuha, maka seketika ruh itu keluar diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha, baru diambil, lam yad'uha fi yadihi tarfata'in, tak dibiarkan lama-lama oleh malaikat-malaikat rahmat seketika. Hatta ya'khudhuha, mereka ambillah ruh tersebut dari malakul maut. Jadi malakul maut tukang cabut saja ya, tukang cabut, kemudian setelah itu ditangani oleh malaikat-malaikat rahmat. Fa idza akhadha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut, maka ruh tadi diletakkan dalam kafan dan dalam kafan yang telah diletakkan pada nyawa wangian. Wa yakhruju minha ka'tabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard, keluarlah wangi yang begitu harum sebagaimana wanginya bunga kasturi, wangi yang terwangi di atas permukaan bumi ini. Qala fayas'aduna biha, maka berkatalah Rasulullah, dibawalah oleh malaikat-malaikat ini ruh tadi. Karena itulah Rasulullah mengatakan ya, innar ruha idza qubidat tabi'aha al-basaru, sesungguhnya ruh jika dicabut diikuti oleh pandangan mata, karena diangkat ke langit maka mata memandangnya, maka terbukalah mata orang-orang mau meninggal melihat ruhnya tercabut. Ya. Fala yamuruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ta'ala, mereka melewati rombongan malaikat kecuali semuanya bertanya, ma hadhihi ar-ruhut thayyibah, ruh siapakah yang baik ini, harum wanginya ini? Maka fayaqulun, dikatakanlah oleh malaikat-malaikat tadi, fulan min fulan, ruh si fulan min fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yasmunahu fi biha fid dunya, dengan nama terbaik di dunia yang diberikan, hatta yantahu ila sama'id dunya, maka sampailah ruh tersebut ke langit dunia, langit yang terendah, langit dunia yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kursi arasy Allah jalla wa ala. Sampai di sini tak selesai. Cuma Mas Eri dazan panjang lagi. Lanjutkan sedikit. Fadhal. Fa yastaftihuna lahu fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha. Muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahu biha ila as-sama'i sabi'ah. Fa yaqulu Allah ta'ala uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin wa'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fa ya'tihi malakani fayajlisani fayaqulani lahu man rabbuk fa yaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuk fa yaqul dini al-islamu fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fa yaqul huwa rasulullah fa yaqulani lahu wa ma alimuka fa yaqul qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqtu fayunadi munadin minas sama'i an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannati qala fayatihi min ruhiha wati biha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi fayaqul abashir billadhi yasurruka fa hadha yawmuka alladhi kunta tu'adun fayaqulu lahu man anta fa wajhuka alwajhu alladhi yubashirul bikhairi fayaqul ana amaluka alsalihu fayaqul rabbi Aqimis sa'a hatta arja' ila ahli wa mali wa dhakara al-haditha wa huwa haditsun sahihun sahahu jama'atun min al-huffaz. Naam, sampailah dia tadi ke langit, ya, ke langit pertama. Kemudian fayastaftihuna lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Maka dibukalah langit demi langit pintunya dan setiap penuh langit ia mengiringinya. Ila sama illati taliha, sampai ke langit berikutnya, ya, hatta yantahu biha ila sami sabia, sampai ke langit ketujuh. Fa yaqulu Allah taala, maka Allah subhanahu wa taala berkata, uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskanlah catatan hambaku ini dalam tempat yang tertinggi namanya illiyin. Wa aiduhu il ard, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumi mereka kuciptakan. Wa fiha u'iduhum, padanya mereka akan kukembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, darinya mereka akan kubangkitkan kelak sekali lagi. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih, dikembalikan ruhnya dalam jasadnya. Fayatihi malakan, datanglah dua malaikat. Yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk, keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia berkata Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, kembali keduanya bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dini al-islam, dia mengatakan agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadha rajul ladhi bu'itha fikum, Ditanyakan kepadanya, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Fayaqul huwa Rasulullah, dialah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, keduanya bertanya kepadanya, apa ilmu yang kau miliki? Qala, fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu. Dia berkata, aku baca kitab Allah, aku beriman dengannya, aku benarkan dia. Fayunadi minadi minas sama', maka diseru dari atas langit, an sadaqa abdi, hambaku itu telah berkata benar. Fa afrisuhu minal jannah, jawabannya benar, sekarang bukakan baginya ya jalan ke surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan baginya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakanlah baginya pintu menuju surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka dia pun mencium harum baunya surga. Wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, kuburannya pun diluaskan seluas-luas penglihatan matanya. Fayaqulu qala wa yatihi rajulun hasan wajhi, kemudian datanglah ketika itu seseorang laki-laki wajahnya begitu elok, hasanul thiyab, pakaiannya begitu bagus, tibur rih, begitu wangi dan harumnya dia. Fayaqulu, berkatalah orang ini abshir, berkatalah laki-laki tadi, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan apa yang membuat engkau senang. Fa hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, inilah Allah telah janjikan kepadamu dahulu. Fa yaqul lahu man anta, dia pun bertanya, engkau ini siapa wahai laki-laki yang gagah perkasa, tampan rupawan, elok wangimu, harum. Maka fa yaqulu, dia pun menjawab, ya, fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti fawajhuka alwajhu alladhi yubashshiru bil khair, wajhmu membawa kebaikan. Fayaqulu, maka orang itu menjawab, ana amaluka salih, aku inilah amal salehmu. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, maka dia laki-laki ini pun berkata, ya Allah, segerakanlah kiamat. Ini menunjukkan yang menemani kita di kubur nanti adalah amal saleh kita dalam bentuk laki-laki yang elok rupanya, bagus, harum, itu yang menemani kita, amal kita sendiri jika ada. Maka dia pun berkata, rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakanlah kiamat, aku tak sabar lagi nih. Hatta arji' ila ahli wa mali, aku tak sanggup lagi, tak tahan, tak sabar, aku ingin segera kembali kepada keluargaku, kepada apa yang kau janjikan berupa harta-harta di surga. Dan hadisnya masih panjang. Wa dzakarul hadis, dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan kebanyakan daripada para ulama-ulama. Adapun orang-orang yang fasik munafik, kebalikannya. Kita padakan sambil di sini, kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.